Kali Jodoh. Warga besar yang punya Kali Jodoh kali ini dikasih ya. Ada Republik Sulap. Yang punya Balong Tim, terima kasih. Texas. Besar di negeri Sulap. Hali jodoh terima kasih ya Ultra. Bawa rentek, Putra OBC, Putra Adi Skuter. Terima kasih. Sambil rata. Kitra, Koreng, terima kasih ya sayang. Alas hati, Putra GAP, Kali Jodoh. Terima kasih Bu Sevir. Cinta Bu Elvi, terima kasih. Oh wah. Oh wah. Oh wah. Aku besar warga usaha yang kali jodoh terima kasih. Putra MRC Jateng ya. Putra Boneta, Putra Kompas Morning, Poldayang, Putra GAP, Greng Menyan juga thank you. Terima kasih buat semuanya warga usaha yang punya Sapiro atau Kali Jodoh juga terima kasih. Thank you. Terima kasih sekali segenap panitia dalam rangka bersih desa aku sebenarnya kesempatan malam kemarin juga aja.